Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh al-alamah Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala. Sebuah risalah yang terkandung atau yang mengandung sifat dan keistimewaan salaf dalam berilmu dan beramal. Risalah yang beliau beri nama Qutufun min Nu'uti Salaf wa Mumayyizatu Manhajihim fi Abwabil Ilmi wal Amal. Beberapa petikan dari sifat-sifat salaf dan keistimewaan manhaj mereka dalam permasalahan ilmu dan amal. Risalah ini merupakan permintaan atau jawaban dari permintaan sebagian ikhwah yang ditujukan kepada beliau, sebagaimana nanti akan kita bacakan dalam mukadimah insyaallah taala. Yang mana di dalamnya beliau menjelaskan tentang hakikat bagaimana para salaf dalam menjalankan agama, dalam mencari ilmu, dalam beramal, dan beliau sebutkan pula dalam kitab ini hadis yang ringkas tentang sebagian sekte, sebagian firqah yang tersesat dan ghulu dalam permasalahan agama. Kita baca mukadimah yang dituliskan beliau terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kitab. Beliau mengatakan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa manittaba'ahudah. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah wa alihi dan keluarga beliau, wa sahbihi dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Kemudian setelah itu, fahadha bahthun wajiz. Ini adalah bahas penelitian karya tulis yang ringkas. Katabtuhu talbiyatan li talabi ba'dil ikhwah. Aku tulis dalam rangka menyambut permintaan sebagian ikhwah al-muhibbin li nashril ilmi umuman, yang mencintai untuk menyebarkan ilmu secara umum. Wa nashri manhaji ulama salaf khususan, dan mencintai untuk menyebarkan manhaj ulama salaf secara khusus. Tayyib. Ikhatibil azani Allahu wa iyyakum. Sebuah anugerah yang besar ketika Allah memberi taufik seorang hamba dikenalkan terhadap agamanya, dicintai atau dijadikan ia mencintai keimanan, ia senang dengan agama, ia cinta terhadap agama. Cinta akan ketaatan kepada Allah, senang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditambah lagi ketika seorang diberi taufik untuk mencintai dan bisa meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beri taufik seorang hamba untuk menempuh kehidupannya dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah anugerah yang besar. Tidak Allah karuniakan, tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Ini pula lah ikhatifil azani Allahu wa iyyakum, apa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun fi ummati zahirina 'alal haqq mansuratan. Senantiasa ada di umatku sekelompok manusia yang mereka menampakkan al-haq, mereka menang di atas kebenaran. Senantiasa ditolong oleh Allah. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihi dan menghinakan. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang khadhalahum, menghinakan mereka. Tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Ikhatifil azani Allahu wa iyyakum. jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang meniti jejak Rasul alaihi salatu wasalam bukanlah jalan yang mudah. Yang pertama itu memang mauhibah, itu memang pemberian anugerah karunia dari Allah. Namun tidak serta-merta setelah diberi taufik, setelah diberi anugerah, kemudian dengan mudah seorang hamba menjalaninya. Disitulah nanti akan nampak aina shadiq, mana yang jujur. Di mana orang yang jujur? Manis shadiq wa manil kadhib. Siapa yang jujur dan siapa yang dusta? Dan keutamaan nih khatifilazani Allah wa iyyakum yang Allah karuniakan merupakan karunia yang besar, tidak kepada setiap hamba. Adalah ketika bisa istiqomah bisa terus bersabar meniti jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para pendahulu kita yang bersabar di atas jalan tersebut. Kita meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam bukanlah orang yang pertama. Bukanlah kita orang yang pertama menempuh jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kita adalah orang yang sudah berapa dekade, sudah berapa tahun, 1400 tahun jarak kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam setiap masa itu ada orang-orang yang mengikuti sabar di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza wa ila yasha Allah sampai hari kita ini dan sampai Allah kehendaki. Jejak mereka itulah ya qatibil azani Allahu wa iyyakum. Jejak salaf kita di antara hal yang bisa yang pertama menguatkan al-khalaf, menguatkan orang-orang yang setelah mereka, yang membesarkan orang-orang setelah mereka. Kita lihat contoh orang-orang terdahulu, bagaimana salafuna soleh, pendahulu-pendahulu kita yang solehun, yang mengikuti jejak Rasul, menjalani kehidupan mereka, menjalani berpegang teguh dengan agama, bagaimana mereka menempuh manhaj Nabi alaihi salatu wasalam dengan begitu banyak ujian, dengan begitu banyak cobaan. Itulah di antara hal yang menguatkan kita dan membesarkan hati kita. Dan dengan mengetahui keistimewaan yang ada pada mereka, harapannya al-khalaf, orang yang datang setelah mereka itu lebih bersemangat, lebih besar harapannya, untuk lebih kuat harapannya, lebih kuat tekadnya untuk mengikuti jejak yang mereka tinggalkan. Kalau kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu waridah, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah. Ikutilah pendahulu-pendahulu kalian. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat kebid'ahan, janganlah kalian membuat sesuatu yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian itu telah tercukupi. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Alaikum bi'athari salaf. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh, menetapi, menapaki jejak salaf kalian. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang ulama dari negeri Syam, beliau meninggal sekitar tahun 150 Hijriahan. Beliau sudah berwasiat hal ini di masa beliau, sekitar tahun 150 Hijriah. Berwasiat kepada manusia di zaman beliau untuk menapaki, untuk bersabar, meniti jejak salaf mereka. Dalam keadaan jarak antara zaman beliau dengan zaman Nabi alaihi salatu wasalam, dengan zaman para sahabat, dengan zaman para tabi'in, itu masih sangat dekat. Khatifil azani Allah wa iyyakum. Alaikum bi athari salaf. Wajib atas kalian untuk meniti, menapaki jejak orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa iyyakum wa ara'ar rijal. Dan hati-hatilah kalian dari pendapat manusia. Hati-hati kalian dari pandangan-pandangan manusia, ro'yu manusia. Wa in zakhrafuhu bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapan mereka dengan perkataan. Tahun 150 Hijriah dibandingkan dengan kita 1444 Hijriah. Sudah sangat jauh jaraknya. Kalau beliau saja sudah berwasiat demikian di zaman beliau, terlebih lagi kita. Oleh karena itu, sebuah perkara, sebuah yang menjadi anugerah ketika seorang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan manhaj as-salaf. Mengajarkan manhaj salaf. Kata beliau rahimahullah, al-muhibbin li nashri al-ilmi umuman, orang-orang yang mencintai, yang senang untuk menyebarkan ilmu secara umum dan menyebarkan manhaj ulama salaf secara khusus. Kata beliau rahimahullah, wa qad ja'altuhu mukawanan min babain wa khatimatin. Dan aku jadikan kitab ini terdiri dari dua bab. Ini merupakan kutaib, sekitar 58 halaman, tipis, buah risalah yang tipis. Aku jadikan kitab ini terbentuk atau terisi dari dua bab dan satu penutup. Amal babul awal, kata beliau. Adapun bab yang pertama, faqad dawantu fihi katsiran min nu'uti ulama'i salaf. Aku tuliskan, aku kumpulkan padanya banyak dari sifat-sifat ulama salaf. Wa mumayyizati manhajihim, dan keistimewaan manhaj yang mereka tempuh fi abwabil ilmi wal amal, dalam permasalahan ilmu dan amal. Wa amal babu tsani, adapun bab yang kedua, fahuwa haditsun mukhtasar, berisi tentang hadis yang ringkas, an ba'dhi al-firq, tentang beberapa firqah, beberapa sekte, allati ghalat fid-din, yang ghulu dalam agama, fawaqa'at fil fitnah, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam fitnah, fadhallat fi anfi nafsiha wa adhallat ghayraha an sawa'is sabil, sehingga mereka sesat, diri mereka sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Jadi dibandingkan ini yang mengikuti jejak salaf dan ini, beliau bawakan hadis yang ringkas tentang sekte yang tersesat keluar dari manhajnya salaf sehingga mereka pun tersesat dan menyesatkan manusia. Wa amal khatimah, adapun penutup, fahiya talabun waltimasun minal ulama arobaniyin. Penutupnya beliau isi dengan permintaan kepada para ulama robaniyin, liyashamu bijuhdin kabir, agar ikut turut andil dengan juhud yang besar, usaha yang besar, upaya yang besar, fi tafqihin nas umuman, untuk memberi pemahaman, memahamkan manusia secara umum, wasyabab khususan, memberi, memahamkan para pemuda secara khusus, fi dinihim, dalam permasalahan agama mereka. Jadi permintaan dari beliau rahimahullah, agar orang-orang yang menjadi para duat dan orang-orang yang ikut andil dalam dakwah, untuk memberikan usahanya, memberikan upayanya, memahamkan manusia dalam permasalahan agama mereka. Beliau mengatakan, qiyaman biwajibi nasihah, dalam rangka menegakkan kewajiban memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Wa bara'atan li dhimmah, dan untuk melepas tanggungan. Wa nushan lil ummah, dan dalam rangka memberi nasihat kepada umat. Subhanallah. Ini seperti kandungan yang ada dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat menetapi menetapi al-haq, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Wajar kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, tentang surat ini, lau ma'angzalallahu ala ibadihi illa hadihi as-surah lakafathum, au kama qala rahimahullah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada hamba-hambanya kecuali surat ini, ini saya sudah mencukupi mereka. Wasiat untuk beriman, wasiat untuk beramal soleh, wasiat untuk saling berwasiat menetapi kebenaran. Dua hal pertama untuk menyempurnakan dirinya. Dua hal terakhir, berwasiat untuk menetapi kesabaran, berwasiat untuk menetapi al-haq dalam rangka untuk menyempurnakan orang lain. Liyafiru bil ajril wafir minallahi al-aliyil qadir, agar mereka mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mampu. Kemudian beliau mengatakan, atau beliau melanjutkan dengan khutbatul hajah. Setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, beliau mengatakan, summa innahu mimma la raiba fih. Kemudian sesungguhnya di antara perkara yang tidak ada keraguan padanya, annal mutatabi' li sayril ulama arbaniyin wa du'atil hukama al mukhlisin. Kemudian sesungguhnya di antara perkara yang tidak ada keraguan padanya, bahwasanya orang yang mengikuti jejak ulama arbani dan du'at al-hukama, para da'i yang bijak, yang hakim, al-mukhlisin, yang ikhlas. Wa qadatil jihad as-sadiqin as-sabirin, dan para pemimpin jihad yang jujur dan sabar. Yajidu, dia akan mendapati, annal manhaj al-haq, bahwasanya manhaj yang benar, wasiratal mustaqim, dan jalan yang lurus, huwa manhajus salafus salihin, adalah manhaj salaf as-salihin. Fi kulli babin min abwabil ilmi wal amal, pada setiap bab, setiap permasalahan dalam masalah ilmu dan amal. Wa fi kulli amrin min umuri dunya wa din. Dan pada setiap perkara dari perkara-perkara dunia dan agama. Li'annahu atau dhalika li'annahu manhajun suyigat qawaiduhu. Yang demikian itu karena manhaj salaf itu adalah manhaj yang kaidah-kaidahnya itu jelas kuat. Wa uhkimat bunuduhu wa hurrirat masailuhu min nususi kitabillahi al-mubin wa sahihi sunnati nabiyina Muhammad as-sadiq al-masduq al-amin alaihi min rabbihi azka tahiyatin wa atammu taslimin. Yang demikian itu karena manhaj salaf adalah manhaj yang kuat, kokoh kaidahnya, penopangnya, dan dijabarkan permasalahan-permasalahannya berdasarkan nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wala ala sa'ilan mustafidan yas'alu qailan man humus salaf. Dan bisa jadi ada orang yang ingin mengambil faidah bertanya siapakah salaf itu. Setelah beliau menyatakan bahwasanya orang yang mengikuti jalan para ulama ad-du'at al-hukama al-mukhlisin yang mengikuti para dai, orang-orang yang bijak, yang ikhlas, niscaya dia akan mendapati, niscaya dia akan melihat, akan menemukan bahwasanya manhaj yang terbaik, jalan yang lurus, manhaj yang benar, itu adalah manhaj salafus soleh. Yang demikian itu karena manhaj salafus soleh itu dibangun di atas kitab dan di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kemudian siapa itu salaf? Fa ujibu, maka aku jawab, kata beliau, rahimahullah. Bima qalahu al ulama ar-rabbaniyun fi wasfihim. Aku jawab dengan apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh para ulama ar-rabbaniyin ketika mensifati para salaf. Wabayani hakikatihim, dan tentang menjelaskan hakikat mereka. Wamumayizati manhajihim, dan keistimewaan manhaj mereka. Mimma alimtuhu bitatabu' wal istiqra' min qawaidihim al-asilah wa ulumihim al-kathirah al-ghazirah. Dari apa yang aku ketahui dengan tatabu' wal istiqra' dengan penelitian, dengan pelajaran yang aku pelajari dari kaidah-kaidah mereka yang usul, yang pokok, dan ilmu-ilmu mereka yang banyak, aku katakan, kata beliau rahimahullah, fa'akul al-babul awal as-salaf wa bayanu haqiqatihim. Bab yang pertama tentang salaf dan penjelasan tentang hakikat mereka. Siapa sih salaf? Apa sih sifat mereka? Beliau mengatakan as-salaf hum ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Salaf mereka itu adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika kita meniti jejak salaf, ketika kita mencoba mengikuti salafun as-salih, siapa sih yang disebutkan dengan salaf itu? Yang dikatakan tadi diantaranya hadis Thaifah al-Mansurah yang kita sebutkan. Demikian pula hadis iftiraqul ummah kulluha finar ila wahidah. Seluruhnya di neraka, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kecuali satu. Dikatakan manhum ya Rasulullah, siapa wahai Rasul, dalam satu riwayat. Kata beliau alaihi salatu wasalam, "Man kana ala mithli ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi." Orang yang mengikuti apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Mereka adalah ashab Rasulullah SAW, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina hadaru asrahu, yang mereka hadir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhadhu minhu hadza din al-qawim mubasharatan, dan mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agama ini secara langsung. Sehingga mereka lah orang yang paling tahu tentang agama ini. Ghaddan tariyan, masih hangat. Ilman wa amalan wa khuluqan wa sulukan, baik secara ilmu, beramal, khuluq, akhlak, demikian pula suluk, sifat perangai. Wa yulhaqu bihim fi istihqaqi hadha laqab al-azim wal wasfi al-jalil al-karim kullu salikin fil iqtida'i bihim radiyallahu anhum wa nawwara maraqidahum. Dan diikutkan dengan mereka, dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, diikutkan dengan mereka dalam mendapatkan laqab ini, salafus soleh, setiap orang yang berusaha menempuh untuk mengikuti mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wa nawwara maraqidahum, dan semoga Allah beri cahaya tempat atau kuburan-kuburan mereka. Walau kana fi asrina hadza au qablahu au ba'dahu ila yaumiddin. Orang yang menempuh, setiap orang yang menempuh, meniti untuk mencontoh mereka, meskipun di zaman kita. Au qablahu, atau sebelum zaman kita. Au ba'dahu ila yaumiddin, atau setelah zaman kita sampai hari kiamat. Jadi setiap orang yang menempuh metode mereka, manhaj mereka, jalan mereka, mereka juga mendapatkan hak untuk disebut salaf. Wa ala hadzal fahmi al-haq ijtama'at kalimatu ahli al-ilmi, dan di atas pemahaman yang benar inilah kalimat para ulama itu terkumpul. Wasarrahu anna man adahu mimman khalafahum bismin aw rasmin aw amalin fa innahu laisa minhum. Subhanallah. Dan para ulama secara sharih, secara jelas, secara terang, terang-terangan menyatakan bahwasanya selain mereka, selain orang yang mengikuti jejak sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yang menyelisihi mereka dengan nama ataupun tanda ataupun amalan, fa innahu laisa minhum, mereka bukanlah salaf. Wa in asha bainahum, meskipun hidup di antara mereka. Wa asarahum fi ayami hayatihim, meskipun mereka semasa dengan kehidupan hari-hari para salaf. Haqqan, kata beliau rahimahullah, inna kulla talibi ilmin munsifin liyashhad anna salaf as-salih wa atba'ahu miman waratha ilmahum wa nahaja nahjahum hum aghzarun nas ilman wa azkahum sariratan wa adhamuhum nushan wa udahuhum tariqatan wa manhajan fi kulli babin min abwabil ilmi wal amal. Sudah pasti bahwasanya setiap orang yang mencari ilmu yang munsif, yang adil, niscaya dia akan menyaksikan bahwasanya salafus soleh dan pengikut-pengikut mereka, merekalah yang mewarisi atau dari orang-orang yang mewarisi ilmu salaf, menapaki jejak mereka, mereka adalah orang yang paling banyak ilmunya, yang paling bersih sarirahnya, hatinya, yang paling besar rasa nasihatnya, dan yang paling jelas manhajnya dalam setiap masalah, dalam permasalahan ilmu dan amal. Idhum a'immatul fatwa fi qadaya al-ummah fi kulli zamanin wa makan. Karena mereka adalah para imam yang memberikan fatwa pada permasalahan-permasalahan umat di setiap tempat dan setiap waktu dan setiap tempat. Kemudian beliau ikhati fil azani Allahu wa iyyakum menyebutkan, masih sebagai mukadimah, menyebutkan tentang keutamaan para salaf. Mereka adalah para hakim, mereka adalah para ulama yang banyak memiliki tulisan yang sangat berharga. Mereka adalah orang-orang yang mentarbiyah umat ulama robaniyin. Mereka adalah orang-orang yang berjihad. Kemudian baru setelah itu beliau menyampaikan apa sih sifat-sifat salaf, bagaimana nu'ud mereka, bagaimana ciri-ciri mereka dalam beragama, dalam berilmu, dalam beramal. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu untuk mukadimah pembukaan kajian kita Kutuf min Nu'ud Salaf. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah, barakallahu fikum.